النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مختوما للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا Baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, anda masih bersama kami di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita berada di menit ke-16 dari pukul 6 ya sahabat ya. Masih ada lumayan waktu untuk sahabat nanti bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya melalui via telepon di 0231-336-7538 atau di via SMS di 081-321-461079 atau anda bisa menggunakan via FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Dan sebelumnya kami akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama kami untuk ikut merilai acara ini dan menyebarkan dakwah kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Semarang 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,0 FM Blitar, dan dari Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Terima kasih karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan kemuliaan. Baik Liam, kita akan lanjut lagi Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin Umi tanyakan sebelum nanti berikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bergabung dan bertanya langsung Bu ya. Tadi kan sudah masalah memilih calon Bu ya. Ini ada sedikit berita atau mungkin ada sedikit sesuatu yang pernah Umi dengar Bu ya dari ahli kesehatan gitu Bu ya. Bahwa ada beberapa kasus gitu Bu ya di dalam kelahiran itu yang sulit bagi seorang wanita itu untuk melahirkan itu terkadang katanya karena ada faktor perbedaan darah Bu ya antara suami dengan istri Bu ya sehingga memang akhirnya ada dampak nanti dalam kelahirannya itu sulit, bahaya untuk istri dan bahaya untuk anak. Dengan adanya teori seperti ini Bu ya, apakah menjadi satu keharusan kita Bu ya untuk mungkin sampai periksa urusan darah dan sebagainya ketika akan menikah itu Bu ya? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan medis itu adalah tidak pasti. Itu belum pasti. Itu hanya praduga saja. Ya. Kalau sesuatu itu pasti dan disepakati para medis ya, para ahlinya, lain halnya. Kalau disepakati iya. Artinya pasti akan terlahir begini. Tapi mana ada kesepakatan itu? Mana ada kesepakatan? Hanya praduga saja kok. Jadi kalau praduga tidak sampai. Tidak usah didengar. Saya sudah disepakati, kalau sudah disepakati tentu harus ada undang-undang dong. Paling enggak itu kalau biarpun tidak ada undang-undang, kalau memang disepakati kita mengambil langkah sendiri. Tapi juga, mana ada kesepakatan itu enggak ada. Dan seperti sekarang ini kan mulai banyak Bu ya penyebaran melalui penyakit itu melalui mohon maaf hubungan suami istri kan Bu ya. Dan sampai ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa diobati semacam AIDS dan sebagainya Bu ya. Nah, untuk antisipasi akan hal tersebut Bu ya, apakah ini juga menjadi satu solusi untuk zaman sekarang ini Bu ya? Itu adalah termasuk aib yang tertutup ya karena hal-hal semacam itu dan kita tidak bahwasanya ada penyakit yang tidak bisa diobati ini kan bahasa manusia ya. Nah, ya. Dan kemudian orang terkena AIDS sendiri tidak harus selaku pezina. Mungkin karena ya itu darah yang atau macam-macam salah di dalam transfusi atau salah dalam atau suntik dan sebagainya. Maka di dalam urusan AIDS kita juga tidak diperlukan. Bahkan ini baiknya di dalam masyarakat kita ini ada kode apa, ada satu aturan di dalam dunia medis itu. Jadi untuk mengetahui tentang AIDS-nya seseorang itu sendiri, kalau bukan permintaan dari yang bersangkutan, kan tidak diperkenankan. Dan itu pun tidak boleh disebarkan. Nah, tidak boleh disebarkan karena ada sangkut pautnya dengan salah psikologi dan seterusnya ya. Nah, akan tapi kalau ada kerelaan dari seseorang pengen tahu, boleh-boleh saja. Selagi demikian maka tidak usah mikir yang demikian. Kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat penyakit, Allah yang mengangkat ini semuanya. Iya, iya. Kecuali sudah terbukti, itu termasuk hak pilih kita. Terbukti dia positif. Nah, gitu. Baik, Bu ya. Dan satu lagi, Bu ya. Ini pertanyaan penting yang memang berkaitan dengan zaman sekarang di dalam masalah memilih pasangan, Bu ya. Memilih pasangan melalui dunia maya, Bu ya. Karena banyak kasus ini banyak sekali terjadi saat ini, Bu ya. Sehingga kadang mencari suami itu ya melalui komunikasi melalui Facebook gitu ya, atau melalui artinya internet gitulah, Bu ya. Fasilitasnya ada di internet itu. Baik, silakan, Bu. Dunia mana adalah sarana untuk menyambung sebuah komunikasi. Yeah. Artinya belum memilih dong. Kalau orang memilih dengan dunia masa adalah orang yang paling bodoh. Sangat bodoh kalau memilih dari dunia maya. Akan tapi dunia maya adalah mungkin sarana. Mohon maaf, selama ini ada kenal Facebook. Tapi Facebook siapa? Bergabung dalam Facebooknya seorang alim. Habib Ali Jufri atau apa. Di situ ada orang yang bergabung di Facebook. Kemudian di situ kok dia selalu komentar baik. Kemudian dia begini-begini. Kan enggak ada masalah kalau ada ketertarikan, iya, ya. Baru setelah itu pengen tahu sampai sedih situ. Ini sebagai sarana, bukan kenalan di situ ngobrol aku cinta. Ini adalah orang paling bodoh, adalah enggak tahu orangnya. Nah, ini adalah paling bodoh. Tapi kalau ada sarana, tentunya adalah tempatnya yang mulia. Kalau asal Facebook, asal orang komentar saja, hati-hati. Wong kita punya HP saja kadang dimasuki yang macam-macam. Ada mengatakan saya perempuan yang begini, saya mau ini, aneh. Ini orang bagaimana dengan Facebook sama? Jadi sangat bodoh kalau Anda, adik-adik putriku yang kucintai, dengan Facebook sudah gandrung. Wong dengan terang-terangan saja gandrung sudah salah. Apalagi dengan bertemu masih langsung dengan, dunia maya itu, dengan daya tariknya yang sesungguhnya, kita ketemu, kemudian dia baik, betul lah. Kalau kita gandrung dulu sudah salah, apalagi melalui dunia maya. Maka ya, jangan bodoh adik-adikku semuanya. Apalagi kadang foto juga kan bisa dirubah, apa semuanya bisa diatur. Bisa gitu, semuanya. Akan tapi ketahuilah, orang tidak dengan seperti itu mencari pasangan. Cuman mungkin sebab namanya itu adalah jejaring sosial, alat komunikasi ya. Wajar saja. Subhanallah. Ada yang bertemu karena apa? Suatu sikah adalah dia selalu berkomentar di forumnya seorang alim. Akhirnya ada ketertarikan, siapa ini pemuda ini? Komentarnya baik dan sebagainya. Ternyata seorang laki-laki pengen tahu. Ya gara-gara ini. Berarti ini masuk wanita dunia internet tapi dengan kalimat baik, dilacak. Ternyata seorang laki-laki dinikahkan dengan putrinya. Tapi bukan berarti dengan kenalnya asal. Itu tidak. Itu adalah sarana untuk menghantarkan kita untuk kenal di sana. Setelah itu dilihat hakikatnya dong. Sangat bodoh kalau orang nerima melalui apa? Melalui jejaring sosial. Ambil seperti itu. Jadi ada sarana saja untuk kita saling kenal. Gitu. Maksudnya dari situlah kita kenal. Sebabnya macam-macam kenal. Termasuk di antaranya enggak beda sebenarnya kenal dengan dunia maya atau dunia apa yang lainnya dengan kenal di pasar dan di toko dan di masjid, itu sama sebetulnya. Jadi bukan berarti kalau kita kenal langsung menikah kan? Tapi setelah itu untuk kita tahu lebih jauh dengan tanya kepada tetangga, tanya sahabat, saudara, agar kita lebih tahu tentang orang tersebut. Baru setelah kita ambil satu langkah untuk beristikharah, kemudian setelah itu kita mutuskan untuk menikah dan tidak. Baik, Bu, subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya, atas jawabannya. Baik, subhanallah, sahabat, ya. Itu tadi penjelasan dari Bu yang luar biasa sekali. Dan subhanallah, semoga menjadi pencerahan bagi siapapun yang dalam memilih pasangan, buat tidak hanya sekedar mendapatkan suami atau istri, tapi kita ingin mendapatkan teman di dunia dan akhirat, sahabat, ya. Karena suami istri itu akan menjadi teman yang paling luar biasa, yang akan punya pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai salah pilih. Baik. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya. Dan kita akan berikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bergabung, yang ingin bertanya kepada Bu yang langsung di 0231336538. Kami berikan kesempatan kepada Anda. Baik, kita angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Allahumma Muhammad, sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan, Umi. Dengan Ibu Aan. Baik. Gimana Ibu Aan? Silakan langsung kepada Bu ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Umi Bu ya juga diberi kesehatan. Amin. Dan diberikan panjang umur. Amin. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ini mau tanya. Ini maaf Bu ya di luar tema ya. Ini masalah sholat ya. Waktu dulu kan ketemu sama orang yang udah ya agak tua gitu ya. Lagi di masalah gitu saya suruh sholat itu apa namanya tuh awabinnya Bu ya. Terus dua rakaat katanya, kalau itu kalau suratnya apa, kalau suratnya bebas katanya cuma dua rakaat. Nah terus sekarang ini saya nemu buku ya, nggak tahu udah lama banget bukunya di lemari gitu, dilihat surat awabin itu 6 rakaat tapi yang dua itu dibacanya al-ikhlas selama 6 kali, yeah. Al-falak 1 kali, anas 1 kali, yang 2 rakaatnya lagi bebas suratnya, yang 2 rakaatnya lagi al-kafirun sama kalau nggak salah tuh al-ikhlas lagi gitu. Jadi yang benar yang mana gitu ya, selama ini Bu'an ngerjainnya cuma 2 rakaat. Jadi yang benar itu yang mana, yang gitu. Mana. Baik, terima kasih aja, terima kasih ya, kepada Ibu Aan ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan langsung dijawab oleh Bu ya. Silakan Bu ya untuk dijawab langsung Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat awabin dalam hadis diriwayatkan dari Nabi SAW, salat awabin salat duha. Salat awabin adalah salat duha. Ini pendapat yang dikukuhkan yang pertama. Salat duha diberi nama langsung dengan nama sholatul awabin. Sholat duha adalah 2 rakaat sampai 8 rakaat, pendapat yang dikukuhkan. Ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Bolehlah Anda melakukan 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12. Boleh. Namanya sholat awab, apa sholat duha disebut sebagai sholat awabin. Kemudian ada para ulama utama yang berupaya untuk menghidupkan antara maghrib dengan isya, termasuk yang dilakukan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Para ulama memberi nama sholat yang dilakukan antara maghrib dengan isya setelah dari qobliyah ba'diyah ya. Selain daripada qobliyah isya sama ba'diyah maghrib, maka yang dilakukan itu adalah namanya sholat awabin. Sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Artinya di saat orang pada lupa dan lalai, lalu dia melakukan sholat. Namanya sholat sunat mutlak itu 2 rakaat. Ada yang mengatakan 6 rakaat. Ada boleh 2 rakaat boleh, semakin banyak semakin baik. 20 ada Bu ya. Terserah sampai bebas kapan saja. Karena salat itu adalah salat sunnah mutlak, diberi nama awabin karena itu adalah salatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu. Adapun bacaannya Ibu, jangan terfokus dengan yang bacaan itu. Boleh dengan seperti apapun. Yang penting Fatihah harus dibaca, setelah itu baca ayat apa saja. Nah, itu saja. Jadi masalah bacaan boleh. Karena adapun salat awabin itu adalah para ulama yang memberi nama salat awabin. Iya, itu setelah maghrib dengan isya. Adapun sholat awabin yang ada dalam riwayat yang benar adalah sholat duha. Tapi di saat sholat, tapi sholat antar maghrib dengan isya di depan sholat awabin bukan salah. Wong sholatnya orang yang kembali kepada Allah secara makna. Tapi secara syar'i hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sholat awabin adalah sholat duha. Ya, Bu. Subhanallah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Kita akan berikan kesempatan yang bertanya melalui via SMS, Bu. Ini ada sahabat yang bergabung. Sahabat di 4463. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholli alaihi. Ini dari hamba Allah di Cirebon, Bu. Afwan, Bu. Mau tanya, gimana hukum dan cara menyikapi seorang suami yang keras, selalu kasar, marah-marah terus, padahal kesehariannya diem. Tapi nggak bisa kalau istri ngajak ngomong baik-baik. Ngajak ngobrol apa, selalu nanggapinya dengan kemarahan dan emosi. Apalagi kalau ada masalah, omongan kasar keluar semua seperti dungu, goblok, mengungkit sesuatu, sama istri bilang mulutnya bau busuk, terus sering ngomong yang mengarah ke perceraian juga, bahkan pernah mencerai. Tapi istri minta supaya suami merujuk. Apa doanya semoga supaya suami bisa bersikap lembut? Mohon solusinya, Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu problem ya, problem dalam keluarga. Untuk menyelesaikannya pun tidak bisa seperti ini. Ini cuma hanya gambaran saja. Kalau di dalam rumah tangga ada kejadian yang semacam itu perlu ditanya. Kapan menikahnya? Kemudian kapan itu kejadiannya? Ya kan? Apakah perubahan dia menjadi kasar itu mulai dari awal nikah? Atau di pertengahan dan seterusnya? Kalau ternyata kejadiannya itu adalah menyusul, akhir-akhir ini kok begitu? Maka bisa saja sebabnya adalah diri Anda seorang, sebagai seorang istri. Atau mungkin karena punya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ya? Jadi kalau melihat seorang suami seperti itu, Jangan serta-merta fokus kita adalah kepada marahnya dia. Akan tapi kita bisa ke arah apa sih yang menjadikan sebab dia seperti itu. Kadang juga seorang laki-laki memang kalau dia dungu, janganlah kita ikut dungu juga. Kadang laki-laki dungu, sudah dia tidak bisa beri nafkah, ya kan? Keminderannya itu menjadikan dia emosi terus. Mestinya ketidakmampuan dia memberi nafkah kan menjadikan dia semakin lembut dan minta maaf, kan? Cuman karena dia dungu, ya sudah dungu, nasibnya. Jika seorang istri punya suami dungu. Karena mengatakan semacam itu memang ada perlu kesadaran. Wahai para suami, jika Anda menemukan diri Anda ada kelemahan dalam menjalankan tugas apapun, berikan nafkah lahir batin, maka hendaknya yang perlu Anda lakukan adalah menampakkan penyesalan Anda agar ada ini kompensasi. Kadang subhanallah malah emosi ya, dikit-dikit emosi. Karena baik ya, satu. Kemudian sisi lain, wahai para istri, kalau ada seorang suami semacam itu, tolong perlu dikoreksi diri. Mungkin seorang istri yang terburu-buru, tidak sabaran, sehingga menjadikan seorang suami seperti itu. Baik, kalau sampai suami mengatakan bau mulutmu, bau mulut dan sebagainya, bau busuk dan sebagainya, itu kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan seorang suami. Cuman istri barangkali juga, kan ada istri yang subhanallah tidak pernah peduli urusan-urusan semacam itu ya. Mungkin mohon maaf ya, Allah yang membuat mulut kita semacam apapun. Akan tapi kan ada upaya-upaya. Ada mungkin ada karang gigi, kita pergi 70.000 dikerok karang giginya sehingga menjadi, karena kalau ada karang gigi itu sering menggesek gusi lalu keluar darah dan darah itu akan amis sehingga menjadikan bau mulut dan seterusnya. Kenapa tidak melakukan atau itu? Atau faktor makanan juga Bu ya, di makanan pete. Kalau habis makan pete harus segera dikasih yang lainnya misalnya, harus ada upaya-upaya semacam itu. Jadi ada, mohon maaf ini, jadi intinya seorang wanita pun harus bisa kalau ada caci maki seorang, memang seorang suami mencaci, mohon maaf, suami yang bijak itu, ingat, suami yang bijak itu tidak pantas, tidak akan menyebut kekurangan pasangannya secara langsung, karena dia adalah subhanallah mengajari yang tidak baik. Kalau seorang suami menyebut kekurangan seorang istri, pada giliran seorang istri pun menyebut kekurangan suami tidak ada ujungnya. Apalagi berkenaan dengan na'udzubillah, sesuatu yang seorang wanita tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Kalau mungkin mengkritisi seorang istri misalnya, coba kamu dandan, masuk akal. Tapi kalau istrinya hidungnya pesek lalu bilang, hidungmu kok pesek gak mancung kayak begitu, ini kan kurang ajar. Atau matamu sipit kok tidak seperti itu kan kurang ajar. Jadi tidak diperkenankan, artinya apa? Atau kenapa kulitmu kok tidak hitam, kok tidak putih, kok tidak hitam atau apa. Jadi menyebut fisik itu tidak diperkenankan. Jadi kita tidak boleh, biarpun hitam. Ibarat itu kan bisa saja dirubah menjadi kamu kok manis itu kan. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kebiasaan seseorang itu untuk menyifati sesuatu yang dia tidak mampu untuk merubahnya. Sampai subhanallah, ada yang begitu gampangnya hitam ini itu atau Allah Akbar. Jadi ini lidah kotor. Cuman sisi lain seseorang itu hendaknya juga menjaga diri. Jangan orang menyerah dengan kekurangannya. Kalau memang dia mulutnya bau, akan tapi sering sikat gigi dan sebagainya. Kalau keringatnya bau, mungkin sering bersih dengan bedak atau sebagainya. Kalau kulitnya hitam, mungkin ya sekiranya mungkin ya sedikit berbedak lah kalau dapat suami. Jangan ketemu suami sudah kulitnya hitam baru dari dapur dan sebagainya. Jadi mohon maaf, ini artinya semuanya harus berusaha. Jelas tidak pantas seorang suami yang dikit-dikit berkata bahwasanya suaminya adalah, istrinya adalah begini. Atau sebaliknya. Hindari untuk menyebut kekurangan pasangan dari sesuatu, dari fisiknya. Atau fisiknya. Baik. Kalau masalah akhlak, itu perlu pendidikan. Jadi berkata kasar kepada pasangan seperti itu sangat-sangat tidak ini sekali Bu ya. Oh tidak, bukan dan, akhlak, bukan laki-laki yang dan berakhlak. Dan kalau sampai memang ini benar mungkin karena kekasaran suami gitu Bu ya, memang karena karakternya dia, wataknya yang model seperti itu Bu ya, keras. Diem sih Bu ya, tapi sekali ngomong nyakitin hati gitu kan. Tadi kan katanya gak banyak ngomong, tapi kalau giliran ngomong tuh kalimat banyak, kalimat kotor yang keluar. Itu tuh ketika sudah sampai kalimat cerai keluar, apakah menjadi maslahat Bu ya bagi istri untuk minta kembali rujuk gitu Bu ya tadi kan. Ya gini ya. Nah ini kan ada tanda tanya ya. Kalau menunggak seorang suami yang sudah berlaku kasar dan seterusnya, maka bagaimana sikap seorang istri? Kalau kasarnya kepada Anda itu hak pribadi Anda. Jadi kalau Anda sebagai seorang wanita penuh dengan kesabaran, adalah kemuliaan. Kalau sebagai seorang istri sabar dengan perilaku sang suami adalah kemuliaan. Kemuliaan. Biarpun bagi seorang suami adalah kehinaan karena kasar dengan istri. Anda bisa bertahan dengan kesabaran Anda. Karena apa? Urusannya urusan pribadi dengan Anda. Anda sabar, Anda bisa nerima. Jangan dipaksain orang sabar, orang cari kemuliaan. Tapi kan pernah Buya ngomong katanya, kalau sampai ada kedoliman di rumah, kalau diteruskan itu kan berarti sama saja menjadikan suaminya semakin banyak dosa, Buya. Maksudnya harus dihentikan itu, artinya harus ada nasihat, peringatan, dan seterusnya. Bukan dengan berpisah, Buya, ya. Kalau memang mungkin, dia, kecuali dia sudah tidak sabar, takut, nah ini ya, ada reaksi. Reaksi untuk membalas dan seterusnya. Kalau misalnya menjadikan akhirnya gak ikhlas di dalam pengabdian gitu, Bu, akhirnya ya namanya orang sakitin terus ya, Bu, ya. Itu namanya tidak sabar. Kuat, ya. Ya, itu saat tidak sabar. Di saat tidak sabar, maka dia berhak untuk minta cerai. Karena apa? Kedzaliman tidak boleh terjadi dalam rumah tangga. Baik. Gitu, Bu, ya. Baik, subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya, atas jawaban-jawabannya. Baik, kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via telepon. Kita angkat telepon. Baik, dicoba kembali bagi yang bertanya langsung melalui via telepon. Sambil kita akan baca pertanyaan. Baik, sudah ada masuk. Kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ibu Ana. Baik, dengan Ibu Ana di Sumber, ya. Baik, silakan langsung kepada Bu, ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, ya. Ada suami kan yang udah latah bilang atau minta cerai gitu, istri, ya. Nah, itu gimana, Bu, ya? Istri latah minta cerai? Suaminya itu. Suaminya? Ya, dikit-dikit kalau misalkan marah-marah gitu, bilang cerai. Terus cerai-cerai gitu aja. Nah, sedangkan rumah tangga itu masih berlangsung gitu. Ya mungkin karena dia awam atau gak tahu gitu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana sudah bergabung. Silakan Ibu dijawab. Baik, yang namanya perceraian itu biarpun diungkapkan dalam keadaan dia tidak mengerti. Kalau memang kalimatnya adalah kalimat cerai adalah jatuh dalam perceraian tersebut. Bagaimana cerai? Nggak ngerti. Waktu dia ngomong cerai itu maksudnya apa? Ya kecerai. Semua orang ngerti perceraian adalah perceraian. Nggak ada orang yang mengartikan perceraian adalah menikah. Itu nggak ada. Coba ada nggak? Sak bodoh-bodohnya orang. Kalimat tidak mengerti yang tidak berarti. Jadi tetap kalau lebih dari tiga, misalnya dalam masa iddah dia mencerai tiga. Misalnya kalau masih dalam pernikahan, mencerai satu, dua, tiga. Itu jatuh tiga. Karena pas lagi masih dalam masa iddah, maka seorang wanita itu masih seolah-olah di bawah naungan seorang suami. Kalau dijatuhkan tolak, jatuh lagi. Kecuali dicerai sekali, kemudian selesai masa iddah, rujuk lagi, dicerai lagi gitu. Jika ada kesalahpahaman, ya, mungkin seorang menganggap kalau yang penting hatinya gak niat gitu, dia dengan pemahaman ilmunya dia, ucapan cerai itu asalkan tidak diniati dengan hati gak jatuh, ya. Tidak ada. Apakah tetap setelah dia tahu ilmunya jatuh, kalimatnya asalkan kalimat sore, kalimat cerai itu adalah jatuh cerai. Langsung, ya. Tidak ada bodoh, kenapa? Tidak bodoh, sengaja. Kenapa? Kalimat cerai jelas dari mana? Karena kan hampir semua ilmu itu kan seperti sholat atau apa saja, Bu, ya. Kalau memang dengan karena ada jahal di situ, maka ada kemakfuan, Bu, ya. Tapi kalau untuk cerai sama sekali tidak ada kemakfuannya, Bu, ya. Tidak apa maksud bodoh? Enggak ada orang yang ngerti. Perceraian juga cerai. Makna cerai itu cerai. Ya, ada masalah hukum 1 2 3 itu adalah hukum-hukum lebih sekian. Tapi cerai ada cerai. Apakah pernikahan dibangun untuk dicerai? Tidak, ya, dong. Makanya harus hati-hati di situ. Dan kalau terjadi langsung pernikahan, harus segera diselesaikan, datang kepada ulama untuk menceritakan sebagaimana kisahnya. Nanti bisa diberi hukum seperti apa. Kalau memang harus menikah lagi. Kalau harus ada muhalil, harus pisah, menikah lagi. Awas ini, harus diselesaikan. Karena perceraian adalah, biarpun main-main adalah termasuk jatuh cerai. Main-main kan tidak pakai niat. Baik, Bu, ya, subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Jadi tetap jatuh. Dan makanya kita hati-hati, sebagai warga gimana, Bu, ya? Kalau kita sebagai tetangga atau orang lain. Mengingatkannya. Kalau nggak mau, Bu, ya? Ya, kalau nggak mau ya tetap mengingatkan sampai batas. Artinya bisa pakai cara keras, Bu, ya? Mungkin melalui pemerintah atau apa gitu. Iya, tentu itu. Kalau mahkamahnya ada ya harus diluruskan dong. Ya, kasihan, karena justru mengingatkan kita mengingatkan dia adalah justru demi kebaikan dia dan kemaslahatannya. Subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Baik, kita angkat lagi yang mau bertanya melalui via telepon di 0231336 7538. Ya, kita angkat telepon ketiga yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Cirebon. Baik, hamba Allah di Cirebon, silakan langsung kepada Buya. Begini Buya. Saya kan tukang jualan makanan gitu ya. Kalau lebihnya itu dibuang apa gimana, atau gimana cara sodako apa gimana itu? Sisa makanan dari yang Anda jual gitu ya? Iya, iya kan orang makan itu kan ada yang habis gitu. Sisanya seperti apa baiknya? Sisa makanannya orang bukan sisa sisa makanannya orang makan, bukan sisa makanan di warung Anda. Kalau sisa makanannya orang makan itu adalah kalau sudah ditinggal adalah milik Anda. Gitu ya. Baik, milik Anda. Kalau Anda mensedekahkan ke orang, sedekahkan kalau ada orang mau dan layak untuk diberikan. Baik. Kalau Anda menjualnya, sama jika memang layak untuk dijual. Misalnya ada makanan yang ditinggal, tapi bentuknya memang layak dijual. Misalnya dia beli kerupuk, satu plastik utuh kan. Ternyata cuma dimakan dua, setelah itu ditinggal. Berarti memang dikasihkan untuk Anda kasihkan. Pak, dibawa. Enggak. Termasuk piring. Di piring nasinya dimakan separuh. Adalah milik Anda, sudah ditinggal. Bisa Anda gunakan untuk makan ayam, kalau tidak layak untuk manusia. Ya. Jadi milik Anda, karena sudah ditinggal di warung Anda. Kecuali yang Anda sadari kalau itu tertinggal. Ya. Sudah dibungkus nasi goreng, tak taunya pergi. Ya, itu pasti ketinggalan. Tapi kalau Anda sudah makan, sisa ditinggal, itu adalah milik Anda. Kalau seandainya ada orang fakir, Buya, yang mungkin kita tawari kalau nanti ada makanan sisa, kita bawain gitu. Itu layak atau enggak, Buya, dengan sikap seperti itu? Oh, Buya? Enggak apa-apa, karena apa? Mungkin kita tidak bisa memberi yang istimewa, kan? Kemampuan kita semacam itu. Dan tidak usah ragu. Makanya kalau berbuat baik itu jangan terlalu kemampuannya, semampu Buya. Kemampuan. Kalau mengambil yang dari jatah warung, mungkin kita belum mampu. Tapi ini ada yang layak dan bersih. Seperti Was Al-Karni yang milihin roti yang itu, Buya, ya? Roti dari tempat sampah ternyata hanya untuk dirinya sedikit dan sisanya adalah untuk orang wakir. Jadi nggak apa-apa yang demikian itu. Dan kalau tapi bukan berangkat dari kekikiran. Iya, Bu, ya. Buangnya banyak, makannya banyak, ngambil nafsu sisa makan kurang aja. Ini Bu, ya, ada kebijakan, pernah ada yang cerita nih, ada satu kebijakan satu rumah makan yang makanan sisanya itu harus dibuang, Bu, ya, nggak boleh dibawa pulang oleh pegawai gitu, Bu, ya. Nah ini kalau seandainya kan pegawai anggapnya mau mubazir gitu, Bu, ya. Jadi kadang ngambil diam-diam begitu boleh nggak, Bu, ya, dengan larangan seperti itu, Bu, ya? Ya, gini loh ya, itu biasanya ada rumah makan yang dengan penuh kekikiran, nggak pengen nyenengkan karyawan dan seterusnya. Dia takut karyawan jual, takut karyawan ini dan sebagainya. Subhanallah. Ini ada rumah makan yang semacam itu. Semestinya kan malah bawa saja kalau mau, kan begitu. Sampai na'udzubillah ada kebusukan orang itu. Kalau ada buah setengah busuk itu, tidak boleh dikasihkan ke siapapun. Karuan biar busuk. Sebab apa? Nanti kalau dikasihkan sama orang, orang gak jadi beli. Masya Allah. Na'udzubillah, tidak semacam itu. Nah, ada pun nasi itu, kalau memang sudah harus dibuang, berarti sudah bukan dimiliki oleh rumah makan tersebut. Ya boleh saja diambil. Boleh diambil karena memang Walaupun ada larangan dari mereka untuk membawa. Dia hanya melanggar peraturan rumah makan. Dan dia ambil manfaat, mungkin ada orang yang lebih butuh dan setelah diambil saja. Dia melanggar aturan rumah makan yang salah. Oh, makanan kok dibuang? Innalillahi. Makanan dibuang haram, mubazir. Dan justru ini menjadi rezeki itu hilang. Makanya jangan kita menyia-nyiakan makanan biarpun satu sendok. Lalu kita tinggal. Na'udzubillah. Maka ini kami perdengarkan kepada semuanya. Jangan biasakan gaya ningrat. Kalau makan itu makanannya harus ada yang disisakan biar dianggap sebagai orang yang makmur. Utangnya banyak. Gaya makmur-makmuran. Tapi kalau makan, bersihkan. Jangan sisakan sebutir nasi pun. Bisa saja sebutir nasi itu menjadi sebab kefakiran. Karena apa? Itu nikmat Allah yang harus disyukuri. Tak taunya kita tinggal. Sudah jangan ikut gayanya. Anda tidak tahu gaya ada cara makannya orang ningrat. Tidak tahu ningrat itu apa itu ya. Jadi kalau makan tolong disisakan. Menunjukkan kalau kita tidak rakus. Nabi mengajarkan. Bersih, jangan sampai ada tertinggal. Tolong didengar ini. Karena kadang ada orang datang ke pondok makan itu langsung seenaknya. Bahkan kadang seorang tokoh yang ngerti ilmu. Kecuali memang dalam keadaan kekenyangan ya. Sudah ditambah lagi sama lagi, orang ya. Kita tidak mampu melebihi itu semuanya. Cuman kalau kita bisa mengambil kesini dan bisa bersihkan. Jangan pakai kaya. Kadang subhanallah, kadang seorang yang ngerti ilmu katanya. Makan itu gaya-gayaan, ngambil seenaknya. Setelah itu hanya dicicipi. Astagfirullahaladzim. Haram. Mubazir ini. Kadang bukan, kalau yang model bukan prasmanan, Bu, ya. Misalnya udah dikasih jatah segitu gitu, Bu, ya. Nah itu memang kalau tidak mampu tidak bisa dipaksain. Cuman jangan punya kebiasaan membuang makanan. Baik, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya kepada hamba Allah yang bertanya tadi. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya ini bertanya kepada sahabat yang sudah bergabung, sahabat di 9856. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Ini dari hamba Allah di Kuningan Bu ya. Bu ya, istri saya kan lagi ngandung nih. Bagaimana kiatnya untuk menjaga istri yang mengandung dan minta doanya Bu ya. Terima kasih. Baik, mengandung itu berat, harus semakin dekat, semakin dimanja, semakin diladeni, dilayani karena dia fisiknya juga kadang semakin lemah dan berat membawa anak kemana-mana. Satu. Kemudian yang kedua adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari makanannya dijaga, jangan kasih makanan yang haram. Jadikanlah saat ini momen untuk kita membuat perubahan, peningkatan lebih baik ya. Istri kita sudah kita biasakan untuk tidak aktif, rutin dengan sinetronnya, tidak dengan televisinya, tetapi kita hadapkan kepada Al-Quran, kepada zikir, kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu saja ringan. Kalau Anda bertanya doa, doa itu adalah Allah kabulkan kalau Anda dekat kepada Allah. Maka cukup adalah minta kepada Allah dengan bahasa yang Anda mengerti, akan tapi sederhananya, tingkatkan ketaatan dan kurangi kemaksiatan. Iya, Bi. Gitu Bu ya, tingkatkan ketaatan, kurangi kemaksiatan. Tips untuk semuanya sebenarnya Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di 8404 Bu ya, Bu ya dan Umi yang dirahmati Allah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini sahabat Ajat dari Paniis Bu ya, mau bertanya bagaimana wanita muslimah besok di akhirat. Dia sholat tapi gak bisa menutupi auratnya sehari-harinya Bu ya. Jadi terima kasih, silakan jawab ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hamba yang sempurna di dalam jalan kan syariat Nabi Muhammad kecuali Rasulullah dan orang-orang terpilih dari para kekasih-kekasih Allah. Kalau orang awam semacam kita ada kekurangan-kekurangan. Memang kalau orang membuka auratnya adalah dosa, akan tapi ketahuilah Allah juga, semoga Allah mengampuni jika ada di antara hamba-hamba Allah yang rajin sholat dan sebagainya. Jadi kalau kita memandang orang bermaksiat, pandangan kita adalah harapan semoga Allah mengampuni. Akan tapi awas, yang tidak diampuni oleh Allah siapa? Yang meremehkan. Orang yang meremehkan, diingatkan lalu berkata, "Hah, gitu aja kok, awas ini." Tidak akan diampuni oleh Allah. Akan tapi ketahuilah, mungkin dia adalah tidak menutup auratnya. Tapi di saat diingatkan dia, ya, dia sadar. Cuman karena tuntutan kerja atau belum biasa, lingkungan, suami tidak dukung dan seterusnya, dia dalam hatinya ada keinginan untuk itu semuanya. Itu tanda bakal diampuni oleh Allah. Akan tapi kalau sudah merasa repot, gitu aja, merendahkan syariat, ketahuilah Allah tidak akan mengampuni orang yang sombong dengan dosa-dosanya. Ya, dan bisa saja di akhirat mulai diampuni oleh Allah. Karena apa? Mungkin dia juga sudah berkeinginan, cuma belum sempat tercapai, sudah meninggal dunia. Akan tapi lihat, pandangan kita itu yang harus jelas. Kalau kita mandang diri kita harus dengan insyaf. Kalau mandang orang lain dengan doa semoga Allah memaafkannya. Jangan sampai kita mandang orang dengan sombong. Biasanya kita itu adalah sombong. Kalau melihat kita misalnya kita ahli ibadah, tapi kita sudah menutup aurat. Lihat temannya ahli ibadah tapi belum menutup aurat. Ini adalah celah kesombongan kita. Apa artinya sholatnya banyak tapi nggak menutup aurat? Maka ketahuilah. Kadang-kadang ditanya begini, mana yang lebih bagus Bu ya? Orang sholatnya banyak, sunatnya banyak, tapi gak pernah menutup aurat. Atau orang menutup aurat, tapi jarang sholat. Ini bukan bandingan ini. Sama-sama. Cara bandingnya, enggak. Sama-sama ada kebaikannya, tapi ada kekurangannya. Maka jawabannya adalah, kalau Anda menemukan orang yang rajin sholat, tidak menutup aurat, jawabannya adalah, doakan semoga berkat sholatnya, dia menutup aurat. Ada orang yang rajin menutup aurat, tapi kurang sholat, semoga dengan menutup auratnya, tanda rindu kepada Allah, esok hari menjadi ahli sholat. Hentikan merendahkan orang, selesai. Dan juga kadang subhanallah Bu ya, dengan fenomena yang terjadi saat ini Bu ya, di zaman sekarang ini, kadang menutup aurat sendiri pun ternyata tidak menjadi penghalang untuk melakukan kemaksiatan ya Bu ya. Subhanallah. Karena kita banyak melihat kadang dari anak-anak putri, remaja-remaja putri dengan kerudungnya, dengan ini, tapi tidak menjadi penghalang untuk berhubungan dengan laki-laki dan sebagainya. Itu hanya sekedar apa namanya, menutup auratnya sekedar tren, nempel, gaya gitu hidup ya, saja. Kayak ikut-ikutan saja, hanya peraturan sekolah dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, menutup aurat pada zatnya sudah ibadah. Makanya kalau kita ada anak bejat dengan menutup auratnya, kita doakan semoga Allah mengampuninya, memberikan kesadaran berkat menutup aurat. Baik ya. Dan ngomongin aurat nih ya, masih nyambung juga dengan masalah aurat. Ada sempat yang ngeluh gitu ya, dari yang mungkin sering hadir ngaji gitu. Dia punya tetangga yang sama-sama sering ngaji Bu ya. Ya ngaji sih sering gitu, kayaknya setiap pengajian datang deh gitu tuh ya. Cuma ternyata di dalam prakteknya masih sulit banget, bahkan urusan ya nutup aurat gitu Bu ya. Ngobrolin orang gitu tuh ya. Itu masih aja terjadi dalam keseharian mereka gitu, lingkungan kerongkongan tersebut. Itu tuh solusi kita gimana Bu ya? Karena diingetin di majelis udah gitu sebenarnya, hanya di dalam prakteknya kok masih sulit banget untuk melangkah menuju kebaikan itu Bu ya. Mengingatkan itu tidak ada batas dan hentinya, dan ya, tidak Bu. Semua orang mengingatkan disambut langsung dengan dengan sambutan baik. Karena orang punya kemampuan yang berbeda-beda, derajat kekerasan hati berbeda-beda juga. Akan tapi alhamdulillah masih mau hadiri majelis ilmu, alhamdulillah. Artinya ada titik temu, sama-sama pernah ngaji. Maka tinggal di saat nanti kita berduduk berdampingan dengannya untuk terus menyampaikan. Dan ketahuilah di saat Anda menyampaikan kebenaran untuk mengingatkan saudara, itu adalah bagi Anda adalah pahala. Apakah orang tersebut sadar atau tidak? Sadar. Cukup yang jelas Anda sadari kapan Anda mengingatkan, Anda mendapatkan pahala, sudah cukup. Sehingga Anda yakin itu pahala, sehingga tidak ada hentinya nanti. Anda mengingatkan yang kedua kali, mendapatkan pahala lagi. Anda mengingatkan yang ketiga kali, dan seterusnya Anda mendapatkan pahala. Sampai kapan? Sampai Anda mati dalam keadaan biasa mengingatkan orang lain. Selesai. Kalau seandainya adapun orang tersebut kok tidak ada kesadaran, jangankan kok kita di kiri kanan kita, pada zaman Nabi pun ada orang diingatkan Nabi tidak sadar. Cuman usaha kita terus tidak ada hentinya. Ya, Bu ya. Kalau sebenarnya kan kita udah ngelihat mereka ini udah ngaji Bu ya. Dan kita juga kadang yang ngajakin mereka ngaji Bu ya. Artinya dengan mulai tidak ada perubahan, akhirnya kita tidak ada omongan ke mereka, tapi kita mendoakan aja tuh Bu ya. Apakah nanti akan ada hisab di akhirat Bu ya? Akan tinggal kemampuannya dong. Doa itu kan termasuk ingkar atau aful iman. Jadi kalau kita mampu untuk mengingatkannya juga diingatkan dengan lidah dong, ada kesempatan. Takut Bu ya kadang. Takut itu apa sebabnya? Kalau takut sebabnya karena takut enggak dikasih uang lagi sama dia, namanya mudahin, penyakit rendah buruk. Hina, Bu ya. Penyakit busuk. Jadi penyakit rendah. Jadi apa yang menjadikan kamu tidak bisa mengingatkan dia? Apa sebabnya engkau tidak bisa? Tanya diri. Apa sebabnya kamu tidak bisa mengingatkan dia? Takut dia tidak menghormatimu lagi, takut dia tidak ngasih uang padamu, maka itu mudahin. Satu penyakit mudahin itu apa? Tidak berani mengingatkan orang lain, takut kemaslahatan dunianya tidak datang kepadanya. Mungkin ya ini kadang ada yang orang memang kalau ngomong udah gemeter dulu kebayang, ya memang bawaan psikologinya gitu ya. Iya, tapi kalau sebabnya bukan karena itu ya gak ada masalah. Karena memang orang tidak punya kemampuan, ada menjadi masalah lah. Karena mengharap ada mudahana di dalam hatinya. Tidak ada kerinduan kepada maslahat dunia. Kadang-kadang tidak bisa mengingatkan. Waduh, kalau saya ingatkan, misalnya seorang ustadz tidak berani mengingatkan jamaahnya. Karena apa? Waduh, kalau saya ingatkan nanti tidak nyumbang lagi ke pondok. Ini sudah enggak benar. Justru tanda cinta malah mengingatkan. Ya. Baik ya, subhanallah ya. Ya, terima kasih Bu ya. Dan ini selanjutnya masih ke sahabat yang sudah bergabung di VSM 6836. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yaumi. Saya telah bercerai dikarenakan dolim. Juga punya will sampai mereka nikah dan dah jatuh talak dua. Suami saya suami saya enggak tahu hukum syar'i. Saat ini suami saya pengen kembali sama saya, dia ingin menceraikan istri yang sekarang. Apa yang mesti saya lakukan, Bu ya? Baik, katailah. Suami Anda ingin kembali kepada Anda. Alasan Anda dulu belum ngerti ilmu syar'i, sekarang ada kesadaran. Sekarang Anda pikirkan tidak, waktu dia mencari istri, saat dia akan mencari istrinya, apakah juga dia beralasan tidak mengerti syariat? Apakah mencari seorang istri saat ini adalah juga suatu kebenaran? Kan ulilah cak, kenapa harus cerai istrinya itu? Ya, kenapa harus cerai istrinya itu? Misalnya, kecuali dengan alasan syar'i. Meninggalkan Anda dulu adalah alasannya tidak syar'i. Sekarang mau meninggalkan istrinya dengan alasan apa lagi? Anda orang lain, sudah dicerai. Cuma jika ingin kembali harus dilihat kembali proses penceraiannya. Karena apa? Tidak diperkenankan seorang menyuruh mencerai. Menyuruh mencerai karena dia punya hak, punya anak, punya akun ini. Tidak ada berhak untuk mencerai siapapun. Akan tapi seorang suami bisa saja mencerai karena alasan-alasan yang diizinkan oleh syariat. Jadi perlu dilihat kembali seperti apa. Kemudian Anda katakan belum mengerti ilmu syariat karena mungkin dangkal ilmunya. Berarti Anda menangkap bahwa suami Anda adalah orang yang tobat, kembali kepada Allah sadar. Tetapi kalau memang dia orang sadar dan tobat, kenapa dia harus membuat permasalahan dengan istri yang sudah dinikahinya? Mungkin dia juga seorang istri yang berharap baik, tertipu oleh bekas suami Anda. Jadi harus dipandang jauh-jauh ya. Tidak mudah seenaknya, mentang-mentang Anda punya kebutuhan lalu Anda seenaknya. Kenapa? Punya proses waktu itu dia mencerai Anda. Dan itu pun yang minta kan Anda waktu itu. Karena apa? Dia punya wanita lain, lalu Anda minta cerai. Dan Anda yang punya keputusan untuk itu. Baik. Nah ini Bu ya, ada wanita yang dia nanya nih Bu ya, dia kepengen kembali kepada suaminya yang sudah bercerai dengan dia, akan tapi ibunya tuh benar-benar gak setuju banget kalau sampai anak perempuan ini kembali, karena memang kebetulan suaminya pengangguran gitu Bu ya. Nah itu kalau sebagai posisi dia, dia butuh dengan suami Bu ya, akan tetapi dia juga gak pengen kalau sampai harus gak dapat ridho ibunya, karena sampai ada ancaman sebenarnya kalau ada apa-apa ibunya gak ikut-ikutan gitu tuh Bu ya. Baik. Seperti itu gimana? Jadi pengangguran itu sama anaknya apa? Kalau tidak melakukan dosa gede, mm-hmm. apalagi kalau urusan ekonomi dan seorang wanita tersebut punya mm-hmm. biaya untuk menjalani hidup, yeah. maka ketahuilah, orang tua tidak ada yang berhak untuk melarangnya, oh, asalkan yeah. ketemu orang yang kufu, mm-hmm. benar secara agamanya, ya kan? Mm-hmm. Kufu secara nasab dan lainnya. Mm-hmm. Maka saat itu seorang orang tua mm-hmm. kalau melarang, namanya wali adl. Mm-hmm. Wali adl yeah. itu haram dosa. Ya. Kalau orang tua melarang dosa. Akan mm-hmm. tapi jika melarang, mm-hmm. boleh seorang tua melarang. Tidak nak, aku tidak setuju kau nikah dengan dia. Tapi setelah dia mengatakan tidak setuju, dia harus mencarikan. Karena wanita tersebut butuh dengan seorang laki-laki. Maka haram seorang bapak melarang, seorang ibu melarang. Enggak ada urusannya dalam hal ini. Karena tahunya dulu waktu nikah sama anaknya ribut terus gitu Bu ya, sehingga ibunya enggak pengen terulang lagi gitu tuh Bu ya. Nah, itu alasan. Akan tapi tolong, seorang ibu juga harus tahu sekarang dia butuh. Ternyata setelah pisah dia merasa ingin belajar lagi dan seterusnya. Hendaknya tidak usah dilarang kalau memang laki-laki tersebut benar-benar secara agama baik loh ya. Tapi kalau sudah dulu enggak sholat, ini zina segala macam, mau balik lagi ya wajar. Tidak diperkenankan dong. Seorang anak jangan melanggar. Jadi seorang anak boleh melewati orang tuanya. Kapan? Di saat orang tua itu benar-benar menghalangi anaknya untuk menikah, di saat ketemu dengan yang kufu, yang wajar. Dan ingat, waktu memintanya sang anak pun bukan karena sudah terlanjur jatuh cinta yang menjadikan kurang ajar sama orang tua. Kemudian yang kedua, orang tuanya sendiri tidak bisa mencarikan untuk sang anak. Baik ya. Dan itu bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Misalnya yaitu tadi, orang tua keras, saya tidak mau nikahkan kamu nak dengan siapapun, nanti kan kurang ajar. Nah, anaknya butuh dia seorang wanita. Ngelapor ke bapaknya, enggak, saya enggak mau nikahkan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya enggak. Baik abah, kalau bapak enggak setuju dengan laki-laki itu enggak ada masalah. Tolong, tapi carikan saya laki. Lagi, gitu lah. Ya. Subhanallah. Jadi jangan sampai kaku, mutlak tidak ada solusi gitu. Ya. Tapi ingat, Allah tahu yang ada di hatimu, wahai anak perempuan. Allah tahu ada di hatimu. Kalau ada bibit benih-benih kedurhakaan, Allah juga tahu. Akan tapi di saat ini adalah kebutuhanmu. Sementara engkau sudah ngomong baik-baik dengan orang tua dan engkau jelaskan dengan benar, tanpa ada dusta di situ, maka orang tua kok masih keras dan tidak memberinya, maka ketahuilah Anda boleh melangkah. Dan itu adalah termasuk wanita ya, seorang anak gadis yang menolong orang tuanya, karena orang tua yang menolak pernikahan adalah wali adl. Tapi ingat, tapi lo kasusnya karena pacaran dulu, ini awal musibah. Ini durhaka ke orang tua gara-gara pacaran. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Semoga sahabatku semua puas dengan jawaban dari Bu ya. Bu ya, subhanallah. Masih banyak pertanyaan Bu yang belum dijawab, akan tapi dikarenakan waktu maka sudah harus diakhiri. Dan sebelumnya Bu ya, mungkin pesan terakhir yang ingin Bu ya sampaikan kepada sahabat sebelum kita tutup acara ini dan juga ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Baik, kesimpulannya adalah, wahai adik-adikku semuanya, di dalam menjalani pernikahan ini bukan main-main ya. Jangan mendahulukan rasa senangmu dulu, senang yang tidak dibarengi dengan syariat dan dengan akal, maka itu senang sesaat dan biasanya akan berakibat dengan kehancuran. Kemudian di dalam memilih harus benar-benar hati-hati, karena pernikahan bukan main-main. Dan berprinsiplah menjalani hidup itu, kalau sudah urusan syahwat, Anda mencari suami atau mencari istri, selesai. Bukan mencari pacar. Jadi kalau ketemu, saya mencari pasangan. Jadi kalau ketemu siapapun, saya mencari istri. Artinya apa? Anda jangan membicarakan tentang lawan jenis kecuali memang sudah pada waktunya Anda untuk menikah. Baru SMA kelas 1 sudah bicara, ini adalah main api. Dan itu yang menjadikan tiba-tiba hati kita terikat dengan seseorang, dan bisa saja itu menjadikan kita melanggar Allah dan juga melanggar orang tua, sehingga menjadi sebab kehancuran dunia dan akhirat kita. Baik, pilih yang benar, komunikasi yang baik dengan orang tua ya, dan jangan mendahulukan rasa senang dulu. Baru kalau Anda pakai pegang prinsip ini, jangan mendahulukan rasa cinta dulu. Kalau Anda bisa pakai prinsip ini, Anda bisa memilih sebaik-baik pilihan. Dengar ini. Baik, baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. irhamna wa la tu'adzibna unsurna wa la tahzunna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, di antara kami yang sudah berkeinginan untuk menikah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari terjerumus dalam cinta yang haram ya Allah. Zaman-zaman rusak. Dan di antara yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka yang sudah terjebak dalam cinta yang haram, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Jangan kau hukum dengan keharaman ini dengan bencana setelah pernikahan. Akan tapi kami mohon berikan kesadaran dan mudahkan untuk menuju pernikahan dengan cara yang sangat mulia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang pun di antara yang mendengar suara ini lalu mereka terhinakan dalam rumah tangga mereka. Jauhkan dari kedzaliman dalam rumah tangga kami. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan urusan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, ampuni muliakan mereka, keluarga kami, anak-anak kami, ampuni muliakan mereka semua ya Allah, dan yang bersama kami ya Allah, bahkan siapapun yang berbuat salah, berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami saat ini, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan berikan kami dan mereka husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia dan agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih Bu atas penjelasan dan juga atas doanya. Semoga dikabul oleh Allah SWT dan semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya, sahabat ya. Dan juga penjelasan tentang masa pernikahan, semoga menjadikan kita semakin, yang belum menikah, semoga semakin berhati-hati di dalam memilih pasangan agar Anda bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang sudah menikah, semoga senantiasa dijaga pernikahannya sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menjadi pasangan di dunia dan di akhirat. Baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita semuanya, sahabat ya. Dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, telepon yang tidak diangkat, SMS yang masih belum dibaca, dan juga yang FB, Yahoo Messenger, dan yang masih belum dibacakan ya. Kami mohon maaf. Semoga bisa sambung silaturahmi kembali di Kamis yang akan datang. Doakan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar bersama dalam mempelajari syariat yang dibawa oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.